Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat aman. Bahkan setiap detakan jantung kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, dan itu semua membutuhkan rasa syukur. Membutuhkan rasa syukur. Dan sehebat apapun rasa syukur kita, tetap saja tidak bisa memenuhi hak Allah dengan sempurna. Makanya rasa syukur itu seringkali dibarengi dengan istighfar. Nah, kalau orang yang sudah bersyukur saja, tetap saja tidak bisa memenuhi hak Allah secara sempurna, bagaimana yang gak bersyukur? Oleh karena itu, jemaah sekalian, marilah kita syukuri apa yang ada. Khususnya ketika kita dikasih nikmat ilmu dan amal. Lalu marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Karena intinya adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu sebatas maklumat atau konten. Itu yang disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-ilmu manafa' wa laysa mahfuz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal. Yang bisa merubah diri kita, karakter kita, sifat kita dan sikap kita. Yang bisa kita gunakan. Maka selalulah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak akan bisa punya ilmu yang bermanfaat tanpa taufik dan hidayah dari Allah. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu enggak ngerti apa-apa dan enggak akan bisa beramal dan menerima ilmu yang sampai kepada dia kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian hidayah. Hidayah untuk untuk menerima ilmu atau memahami, menerima dan mengamalkan. Jadi selalu minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, selalu jaga syahadatain kita, La ilaha illallah, dan berusaha mengikuti Nabi kita SAW sebagai bentuk keyakinan wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Lalu perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke ayat berikutnya dari bab mempertahankan amal ibadah. Dan ayat yang bersama kita, ayat yang sangat penting, simple, sederhana. Ayat terakhir dalam surat Al-Hijr. Mari kita bersama Imam Nawawi. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati umat Islam dan kaum muslimin dimanapun berada, khususnya kaum muslimin yang sedang terkena musibah atau diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang tidak mudah, kaum muslimin di Palestina dan di berbagai macam tempat lainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak apa yang dikatakan Imam Nawawi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Sampai datang al-yaqin. Sampai datang kematian, sampai datang ajal. Jadi beribadalah kepada Rabbmu sampai datang ajal atau kematian. Hadirin Allah muliakan, dan lagi-lagi ayat ini cocok banget buat kita, khususnya setelah keluar dari Ramadan. Secara jelas kita mendapatkan ilmu bahwa garis finishnya ibadah itu bukan malam takbiran atau satu Syawal. Akhir dari ibadah itu bukan Lebaran atau bandara ketika kita landing pulang dari naik haji. Itu semua bukan garis finish. Garis finishnya adalah ajal atau kematian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu setelah satu Syawal, maka itu menunjukkan ibadah masih terus berlangsung dan diwajibkan atas kita. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Rabb kalian, atau beribadalah kepada Rabbmu, mohon maaf, Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang ajal menjemput. Sampai datang ajal menjemput. Hadirin Allah muliakan, Jadi pelajaran pertama yang bisa kita petik dari sini bahwa makna atau tafsir dari al-yaqin di dalam ayat ini itu bukan sebatas keyakinan. Al-yaqin di sini artinya al-maut, kematian. Al-maut. Dan ini adalah keterangan dari para ulama seperti Mujahid, Al-Imam Mujahid, Qatadah, Al-Hasan, Salim bin Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Jadi yakin di sini artinya kematian. Yakin di sini adalah kematian. Bukan aku udah yakin udah berarti nggak usah ibadah lagi, bukan seperti itu. Tapi yakin di sini adalah kematian. Kata Al-Imam Al-Baghawi, al-maut al-muqan bihi. Al-yakin di sini adalah kematian yang memang diyakini. Jadi kematian kita itu sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Semua yang ada di masa depan itu tentatif, kecuali kematian. Itu kecuali kematian. Yang jomblo misalnya, apakah dia di masa depan akan nikah atau enggak, tentatif. Oh, gue akan nikah di usia 27 tahun. Belum tentu, Mas. Semua tentatif. Target aku 1 miliarku pertama itu di usia 25 tahun. Coba aja. Emang pasti? Enggak. Di usia 24 tahun 6 bulan bangkrut dia. Padahal udah tinggal dikit lagi dapat 1 miliar. Udah 950 juta. Bangkrut. Punya utang 700 juta deh di usia 25 tahun. Atau di usia 27 tahun. Jadi gak ada yang meyakinkan. Aku sih ke depan anakku dua aja. Gak punya anak sama sekali dia. Gitu, gak punya anak sama sekali. Aku yakin pernikahan kita hanya bisa dipisahkan oleh maut. Ternyata 2 tahun udah cerai ya orang. Baru 6 bulan udah cerai ada. Padahal waktu nikah yakin banget, aku yakin kamu adalah pendampingku sehidup semati. 6 bulan cerai cuman. Dan kasus itu banyak banget. Banyak sekali. Gimana sehidup semati 6 bulan aja cerai? Gara-gara kopi pakai gula nggak pakai gula ya ribut. Itu hidup semati itu katanya. Dan yakin banget. Kenapa kamu mau sama aku? Aku yakin. Aku yakin kamu adalah orang yang tepat. Ya, ternyata tepat untuk ribut. Karena setiap hari ribut terus di rumah tangga. Adapun kematian pasti udah sangat meyakinkan, sangat meyakinkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, hanya saja hal yang satu ini walaupun sangat meyakinkan, tapi disikapi seolah-olah dia meragukan. Itu dikatakan atau diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana bisa dicek dalam tafsir At-Tabari. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan begini hadirin, ma ra'aitu yaqinan ashbaha bisyakki min yaqinin nasi bil mauti thumma la yasta'iduna lahu. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak melihat keyakinan yang mirip dengan keraguan, melainkan yakinnya manusia dengan kematian. Tapi mereka nggak persiapan, dan lalu mereka nggak persiapan. Jadi aku nggak pernah melihat ada sesuatu yang sangat meyakinkan, tapi disikapi mirip dengan keraguan-raguan, melebihi keyakinannya manusia tentang kematian mereka, lalu mereka nggak bersiap-siap, mereka nggak ada persiapan. Mbak, nggak packing malam ini, nanti aja deh. Besok masih tentatif juga, aku jadi berangkat atau enggak? Oh iya ya, masih ragu-ragu dia. Besok mau berangkat atau enggak? Akhirnya nunda-nunda packing. Sering tuh kita gitu. Mas belum mandi? Katanya mau pergi. Nanti aja. Aku dapat WA 5 menit yang lalu. Kemungkinan nggak jadi. Gitu. Ditunda. Minggu depan. Jadi dia tuh akhirnya gak persiapan, gak mandi karena tentatif. Kemungkinan gak jadi pergi. Ya aku standby aja di WA aku. Kalau memang harus berangkat hari ini, ya aku mandi. Oh gitu ya, ya. Oh iya ya. Jadi kalau kita meragukan sesuatu, otomatis seringkali itu mempengaruhi persiapan kita. Mempengaruhi persiapan kita. Gitu hadirin. Kok belum terjun ke lapangan? Tahu aku ragu dapat surat izin apa enggak untuk mengadakan acara ini. Mendingan kita tunggu aja dari pihak kepolisian. Kalau memang dapat izin, baru kita persiapan di lapangan. Nah, jadi sesuatu yang meragukan itu membuat kita tidak siap-siap atau menunda persiapan. Adapun yang meyakinkan, biasanya manusia itu persiapan, meyakinkan. Gitu. Nanti jam 12 nanti kita ketemu Pak Menteri, yakin. Itu siap-siap tuh. Macam-macam dia siap-siap. Padahal gak yakin juga. Emangnya masih hidup sampai jam 12 siang nanti? Jam 11 siang Pak Menteri dipanggil Pak Presiden, cancel semua. Gitu. Tapi kematian itu enggak meragukan hadirin. Tapi disikapi oleh mayoritas manusia seperti hal yang meragukan. Itu yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz. Keyakinan di 1000%. Kalau ada 5000%, 5000%. Tapi kok kita nyikapin seperti dia tuh mau datang ke kita tuh ragu-ragu. Kok maksudnya, ya buktinya Anda gak sholat. Gak baca Quran. Gak berzikir kepada Allah. Kok gak ada persiapan? Kok gak ada persiapan? Padahal udah sangat meyakinkan. Bahkan manusia itu kalau sudah menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, itu jangankan udah sampai titik yakin ya, masih tentatif dan meragukan aja, dia persiapan loh. Persiapan manusia tuh. Saya tahu banyak orang hadirin karena ingin naik haji, ingin jadi tamu Allah, itu visa belum turun, dia udah persiapan. Emang yakin berangkat? Gak tahu juga. Terus persiapan dulu, itu saking sayangnya. Bahkan dari H, visa gak turun, itu mereka udah ada di bandara, udah ada di Suta. Padahal mereka orang daerah, bukan orang apa, bukan orang Cengkareng, bukan yang kan rumahku di dekat bandara, udah tinggal bolak-balik. Orang udah sampai di Suta, koper siap, segala macam siap, cuman satu yang gak siap, visanya belum siap. Visanya belum siap, tiket udah ada, visanya belum siap. Dan keluar visa atau tidak, 50-50. Tapi saking pengennya, udah siap semua. Nah, kematian tuh bukan 50-50 ya. Kematian itu 100%. Makanya al-yakin, keyakinan. Tapi kita sikapi dengan berbeda. Seakan-akan dia atau kedatangan dia meragukan, sehingga kita gak perlu persiapan. Ini yang perlu kita renungkan, jemaah. Itu yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Saya gak melihat ada sebuah hal yang sangat meyakinkan, tapi disikapi seperti meragukan dibanding keyakinan manusia terhadap kematian, tapi mereka gak persiapan. Atau dan mereka tidak melakukan persiapan. Maka pertanyaannya, apa persiapan kita? Kalau untuk perjalanan selama sepekan, kita melakukan persiapan. Bro mau ngapain? Gue harus balik. Kenapa? Mau ke Qatar. Oh iya, tapi tenang aja, minggu depan kita jadi meeting insyaallah. Cuman seminggu. Oh cuman seminggu, iya. Jadi sekarang harus packing dulu. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi perjalanan yang hanya seminggu dan minggu depan insyaallah pulang lagi dan ada meeting, itu aja persiapan. Dan kita meng-cancel beberapa hal yang bisa mengganggu persiapan kita untuk ke Doha misalnya nih. Ini contoh aja, ke Doha selama seminggu. Kalau mengganggu persiapan, aduh gak bisa nih. Aduh makan malam aja dong sebentar sama kita-kita, gak bisa. Saya harus packing. Gak bisa. Gak sebentar, ya gak bisa. Flight tengah malam, saya harus persiapan sekarang. Habis persiapan langsung berangkat bandara. Jadi kita cancel acara-acara gitu tuh karena mengganggu persiapan kita. Balik lagi, insya Allah balik lagi. Kapan? Minggu depan. Jadi kalau mau ada acara minggu depan aja deh. Insya Allah minggu depan saya udah ada di Jakarta lagi. Oh gitu ya, yaudah. Ini kematian hadirin, perjalanan. Dan sudah terbukti, gak ada yang balik lagi. Saking jauhnya tuh gak ada yang balik lagi. Gak ada yang balik lagi. Nah, kok bisa persiapannya kalah dengan hal-hal receh? Walaupun mubah. Dan yang lebih tragis lagi, persiapannya dinodai oleh maksiat. Padahal perjalanan sangat panjang. Tidak ada kata pulang. Allah mengatakan ila yaumi yub'atsun. Ini perjalanan sampai hari dibangkitkan, one way ticket. One way ticket. Kita perjalanan punya tiket PP aja itu persiapan hadir. Gimana one way ticket? Dan keyakinannya itu 100%, gak ada yang lolos dari kematian. Kemana para raja dengan segala kekuatan militernya? Gak ada. Kemana para konglomerat di abad 20, abad 19, abad 18 dengan segala kekayaannya? Kemana para elit di awal-awal 20 dengan segala kekuatannya? Selesai semuanya. Kemana keluarga-keluarga elit yang katanya menguasai dunia di awal-awal abad 20, 20 pertengahan? Gak ada. Yang menjadi aktor perang dunia pertama, perang dunia kedua, bisa buat begitu mereka. Tapi gak ada lagi. Selesai. Semua berhadapan dengan kematian. Lalu bagaimana dengan kita? Punya pertahanan apa kita untuk bisa menolak dia kalau datang? Hadirin yang Allah muliakan, sehebat-hebat benteng gak bisa mencegah dia. La yasta'khiruna sa'a wa la yasta'qdimun. Dia tuh gak bisa didelay walaupun satu detik, satu menit. Dan gak bisa dipercepat. Dan itulah garis finish kita. Maka kita harus persiapan. Dan terus beribadah sampai detik itu datang. Dan yang semakin kita gak punya opsi, dia gak kasih tahu kapan datangnya. Bisa 10 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa kapan aja. Ada yang tadi malam datangnya, ada yang kemarin malam, ada yang 2 hari lalu, ada yang masih segar. Itu kan yang harus membuat kita menjaga setiap waktu. Kan logika, cara polanya itu kan seperti Lailatul Qadar jemaah sekalian, tapi cuman ini warna yang berbeda aja. Kenapa kita sapu bersih 10 malam terakhir? Karena Allah enggak kasih tahu turunnya kapan. Maka solusi terbaik adalah sapu bersih 10 malam terakhir. Karena gak tahu kita turunnya kapan. Tanda-tanda ya. Tapi tahu gak? Dan kematian ini, kita gak tahu kapan datangnya. Maka gak ada pola terbaik kecuali pola sapu bersih. Dan setiap kita khilaf, istighfar dan taubat kepada Allah. Kalau dikasih tahu kapan hari kematian kita mah itu akan enak banget jemaah. Ya udah puas-puasin aja sama dunia, maksiat, zina, mabok, nanti H-7 baru itikaf ke masjid. Nangis-nangis itu. Di hari H jangan keluar dari masjid, kalau perlu kita Masjidil Haram. Tapi maksudnya kan kita gak tahu. Dan gak nanya dulu udah siap atau belum. Maka selalu ingat, ini bukan, atau lebaran itu bukan akhir dari amal ibadah. Idul Fitri itu bukan akhir dari amal ibadah. Akhir dari itu semua adalah kematian. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 31, waja'alani mubarakan aynama kuntu. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ. Dan dialah yang menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat kapan, مَا دُمْتُ حَيَّ, selama aku hidup. Jadi bukan musiman, مَا دُمْتُ حَيَّ, selama aku hidup. Selama aku hidup. Maksimalkan selama kita hidup. Selama kita hidup. Jangan berhenti dengan berhentinya Ramadan. Jangan berhenti dengan berakhirnya 10 malam terakhir. Karena batasnya adalah kematian. Dan ini menarik jemaah sekalian. Karena kata para ulama secara umum, kaidah dalam agama kita setiap masalah itu ada solusinya. Setiap masalah ada solusinya. Tapi juga ada kaidah lain dalam ilmu kaidah fikih, likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian dan anomalinya. Itu selalu demikian kan. Dalam kehidupan begitu, ada kaidah, ada rumus, terus ada pengecualian, ada anomali. Ada kasus-kasus yang keluar dari rumus universal atau hukum universal. Nah dalam kasus ini sama, setiap masalah itu ada solusinya, kecuali satu masalah. Dan yang paling harus membuat kita merenung, ternyata itu masalah paling besar umat manusia, itu kematian. Kematian gak ada solusi. Jadi kan kita pokoknya setiap masalah ada solusinya mas. Iya ya, aku yakin setiap masalah ada solusinya. Ya itu kaidah umum. Tapi ada pengecualiannya. Kematian. Kematian gak ada solusi. Dan itu bukan masalah, bukan masalah ranking 4, ranking 5. Itu masalah pertama. Dan masalah paling penting dalam kehidupan manusia. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya besar hadirin. Agar kita menyerah kepada Allah. Agar kita Islam. Islam itu menyerah. Menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Menyerah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan. Dengan tunduk, patuh, taat. Kenapa demikian? Karena insting banyak manusia itu, dia gak akan mau menyerah kecuali kalau udah terpojok dan gak ada solusi. Itu kan banyak manusia begitu. Selama masih ada solusi, dia akan melawan. Begitu udah gak ada solusi, mentok nih, baru. Oke, bendera putih udah diangkat. Kapan tentara pada nyerah? Ketika udah terkepung dan gak ada solusi. Kalau masih bisa kabur ke sungai, kira-kira dia mau nyerah gak? Gak mau. ya kan lawan terus. Gitu. Kalau dia masih punya M16, dia akan nyerang gak? Enggak. Apalagi musuhnya cuma pakai tombak, ya udah M16 aja digunain tuh. Tapi begitu gak ada apa-apa, dan yang datang ke dia gak bisa dia cegah, dan gak ada tempat kabur, gak ada tempat untuk menghindar, gak ada tempat untuk berlari, barulah pada saat itu dia menyerah. Dan menyerah itulah inti Islam. Islam itu menyerah, menyerahkan semua jiwa raga kita kepada Allah. Agar Allah yang ngatur, Allah yang mengarahkan. Dan tingkatan tertinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah. Gitu hadirin. Kan gitu. Makanya itulah fenomena banyak orang baru mau sujud ketika udah divonis, mohon maaf ya Bu, stadium 4A. Ada harapan enggak? Ya, harapan kayaknya berat. Barulah sujud sama Allah. Ruku, nangis. Itu tabiat banyak orang tuh begitu. Oleh karena itu hadirin yang muliakan, beribadah kepada Rabb, Rabb kita sampai datang kematian. Dan dijaga, dijaga, dijaga. Karena kita gak pernah tahu kapan itu datang. Mas selalu minta husnul khatimah. Dan disini minta umur yang panjang dan berkah. Karena itu kan bagus. Umur yang panjang dan berkah. Tapi semua tetap diserahkan kepada Allah. Jadi bulan Syawal bukan akhir dari perjalanan ibadah kita di Ramadan. Tapi ini sekali lagi, ini ajang pembuktian keistiqomahan kita. Di hadapan kita insyaallah ada 11 bulan sebelum kita insyaallah masuk ke Ramadan tahun depan. Semoga Allah mudahkan. Dan 11 bulan ini kalau Allah kasih waktu itu ke kita, gak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah. Dan ini waktu untuk ibadah, untuk ibadah, dan untuk ibadah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz dan keluarga beserta tim kajian dan tim, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan karunia kesehatan kepada kita semua. dan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ya itu. Bagaimana cara kita bertobat dan memohon ampun apabila pernah khilaf menyelisih perjanjian atau mempermainkan perjanjian? Terima kasih banyak. Kembali ke apa yang sudah kita bahas di bab tobat dulu, jamaah. Kalau itu berkaitan dengan hak orang, kalau itu berkaitan dengan hak orang, maka opsi pertama kita harus minta maaf. Tapi kita bahas ya, minta maaf itu lihat maslahat. Kalau dia nggak tahu, dan kalau kita kasih tahu dan kita minta maaf justru akan membuat masalah baru, maka sebagian ulama mengatakan pada saat itu kita tidak harus minta maaf kepada beliau secara langsung, tapi kita doakan beliau dalam doa-doa kita. Dan kita bisa minta maaf secara tidak langsung, bisa pakai surat yang gak disebutkan namanya, tapi minta maaf saya pernah melakukan ini, mohon dimaafkan. Dan kalau itu berkaitan dengan harta atau hal milik seseorang harus dikembalikan. Tapi itu tadi kan, apakah kembalikan langsung sambil ngaku atau enggak, lihat maslahat. Kalau pada saat kita sampaikan itu semua akhirnya membuat masalah baru, ya udah balikan uangnya. Tapi kan enggak, kita enggak harus tampil. Mungkin kita bisa kirim, kita bisa kirim paket gitu, tapi itu ngembalikan. Terus kita kasih surat dari yang pernah melakukan kesalahan kepada Anda. Sekarang saya kembalikan dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Gitu. Kalau tahu mungkin bisa demikian. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz, tim dan keluarga serta kita seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, kadang saya masih suka bingung ketika kita ingin menuntut ilmu atau beramal soleh itu sebaiknya buru-buru ngebut seakan umur kita cuma sebentar, atau baiknya pelan-pelan karena ngerasa nanti kita bakal berumur panjang, jadi pelan-pelan asal istiqomah. Sering rasanya merasa suka cepat kehilangan semangat ketika buru-buru. Tapi kadang saya juga sering merasa malu ketika melihat orang lain seumur saya atau di bawah saya udah hafal ini itu. Dan udah baik amal sama akhlaknya yang membuat saya ingin cepat seperti itu juga. Mohon sarannya Ustaz, bagaimana sikap yang baik dalam hal ini? Kita tahu bersama-sama kan, al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu berasal dari syaiton. Wa ta'anni minallah. Dan hati-hati, proporsional, pelan-pelan, gak gegabah, itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buru-buru itu gak bagus, hadirin. Dan dimanapun secara narasi kan kata buru-buru itu negatif dibanding positifnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lihat aja praktek Nabi SAW. Simple aja. Apa susahnya Allah turunkan 30 juz di Gua Hira? Biar cepat gitu loh. Kan bisa, Allah maha mampu. Tapi Allah gak lakukan itu, pelan-pelan. Dan itu kan yang dinyinyirin sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Dan itu Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 32. Apa kata Allah? Wa qala alladzina kafaru. Dan berkata orang-orang kafir, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida. Laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida. Kalau saja Al-Quran itu diturunkan sekaligus 30 juz sekali, kan lebih enak, lebih simpel. Kenapa ribet banget sih bertahap, bertahap, bertahap? Lalu Allah jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dan begitulah cara kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Qur'an pelan-pelan, pelan-pelan, teratur dan benar. Gitu. Jadi ini menunjukkan buru-buru atau melahap sekaligus itu bukan solusi. Dan itu tidak mengokohkan hati. Agar kita bisa berhasil, hati kita harus kokoh. Gimana mengkokohkan hati? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, bertahap. Maka itu wajar. Ketika buru-buru kita sering kehilangan kendali. Buru-buru kita kehilangan semangat justru. Buru-buru kita cepat capek. Itu poin. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi ini pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ada ungkapan menarik dari salah satu pakar hadis besar abad ke-20, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Beliau katakan, jalan ini panjang dan kita berjalan lama layaknya kura-kura. Layaknya kura-kura. Maka jangan terlalu memikirkan kapan sampai ke garis finish. Yang terpenting adalah kita mati di atas jalan ini, gitu. Benar sih, siapa? Emang kira-kira mampu kita melahap seluruh buku hadis sebelum kita wafat? Kayak gak bisa. Tapi pertanyaan, gimana kita wafat di atas jalan ini? Makanya kan husnul khotimah itu meninggal di jalan Allah. Fisabilillah. Fisabilillah itu di jalan Allah. Yang namanya di jalan udah sampai atau belum? Belum sampai. Jadi itu yang perlu kita camkan. Yang terpenting itu husnul khotimah dan di jalan Allah. Walaupun belum selesai. Dan siapa yang bisa selesai? Illa man rahimah rabbu. Illa ayyasha Allah. Wallahu ta'ala alam bisa. Mungkin itu. Nah makanya terakhir tuh porsi memang sulit ya. Jadi kita tuh gak boleh terlalu buru-buru. Kita gak boleh buru-buru, tapi kita gak boleh terlalu lambat. Dan semua hidup kan demikian. Kita butuh kolesterol, tapi gak boleh over kolesterol. Kan demikian. Semua demikian. Kita butuh apa? Kita butuh gula, tapi gak boleh over gula. Benar gak sih? Pokoknya semua demikian. Nah itu tadi, gak boleh kelambatan, gak boleh kecepatan. Makanya itu cara terbaik itu, memang cara terbaik itu kata para ulama, sebagaimana kata Imam Ahmad, innaman nasu bisyuyukhihim, manusia itu dengan guru mereka, kalau gurunya pergi, kemana lagi mereka mau hidup? Dalam arti memang harus yang ideal banget ya, harus ada yang ngawal, banyak komunikasi, minta arahan dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin itu. Dan banyak doa sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga tim kajian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Semoga para ulama yang berjasa menghantarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah senantiasa diberikan keberkahan dan ilmunya sampai pada kita, menjadi jariah yang tiada putus bagi mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Afan Ustaz, terkait perkataan Umar bin Abdul Aziz tadi rahimahullah, kalau saya tidak salah dengar disebutkan oleh Ustaz dalam tafsir At-Tabari, sementara saya buka referensi ucapan tersebut dalam tafsir Al-Qurtubi, atau memang ungkapan itu pun dikutip pula dalam tafsir At-Tabari yang belum saya temukan referensinya. Semoga Anda yang fakir ilmu ini yang salah dengar Ustaz, maafkan jika demikian. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang saya baca juga tafsir Qurtubi. Yang saya baca tafsir Al-Qurtubi. Seingat saya enggak ketemu di tafsir At-Tabari. Kemarin tadi saya bilang apa? Qurtubi atau Tabari? Oh, Tabari ya. Berarti saya yang salah. Itu tafsir Al-Qurtubi yang benar. Seingat saya enggak ada di tafsir At-Tabari. Itu di tafsir Al-Qurtubi. Jazakallahu khair atas koreksinya. Padahal yang di benak saya tuh saya sebutkan Al-Qurtubi lah. Subhanallah ya. Manusia tuh begitu ya. Emang kulubana adam khata, sebaik apa semua manusia itu banyak melakukan kesalahan, wa khairul khata'ina tawabun, dan yang terbaik diantara mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah. Maka marilah perbanyak bertobat, Allah astaghfirullah tubi ilaih. Dan makasih banyak sudah dikoreksi. Kalau enggak saya enggak sadar nih, karena yang ada di benak saya waktu ngomong tadi itu Al-Qurtubi. Dan senang banget langsung di cross check, jadi bisa apa, biar bisa clear. Jadi keterangan Umar bin Abdul Aziz itu tadi itu di tafsir Al-Qurtubi, dan itu yang saya baca gitu loh. Makasih banyak atas koreksinya, dan ini penting, saling mengkoreksi itu bagus. Dan makasih juga adabnya dalam mengkoreksi, adabnya sangat baik dan indah. Dan semoga Allah jaga kita semua dan memaafkan segala kesalahan kita. Allah Ta'ala bisawab. Ada pertanyaan, tapi handphone saya gak bisa ngebuka nih. Padahal pertanyaannya urgent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua masuki bulan-bulan setelah Ramadan dengan niat yang sama seperti di bulan Ramadan. Amin rabbal alamin. Bagaimana menerapkan takwa hahuna di keseharian kita? Takwa hahuna itu sabda Nabi, maksudnya inti takwa itu ada di dalam hati. Ya, makasih. Yang pertama, kalau maksud niat yang ikhlas dan niat yang soleha itu, ya, semoga Allah memberikan kita niat yang seperti itu di luar Ramadan sebagaimana Allah kasih di dalam Ramadan. Tapi kalau maksudnya kualitas ibadah kita seperti di Ramadan, gak bisa hadirin. Makanya kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, salah satu yang perlu diluruskan dalam bab nasihat pasca Ramadan adalah, secara makna ya, saya sitir, adalah narasi yang dibangun itu di luar Ramadan sama dengan di Ramadan. Dan itu gak mungkin. Pasti kita mengalami penurunan. Yang kita jaga adalah jangan sampai nurunnya itu terjun bebas atau di bawah standar kita atau di bawah ketakwaan yang diinginkan gitu loh. Tapi kalau menurun, semua kita menurun. Wong Nabi aja sallallahu alaihi wasallam beda kok. Kan makanya hadis 10 malam terakhir apa? Kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang enggak pernah terlihat di waktu-waktu lain. Berarti sama atau beda? Beda. Hadis Ibnu Abbas, kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu manusia paling dermawan dan puncak kedermawan Nabi itu ada di Ramadan. Jadi kedermawan Nabi di Ramadan, di luar Ramadan sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi di Ramadan. Tapi standar tetap standar gitu loh. Walaupun Nabi, walaupun ada penurunan tetap. Nah, yang kita harapkan itu kualitas kita pasca Ramadan lebih baik daripada kualitas sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Tapi kalau Ramadan enggak bisa dikiaskan. Emang berkahnya beda. Dan ganjaran dan pola yang diajarkan memang beda. Dan mengimplementasikan takwa di hati itu paling sulit, hadirin. Itu paling sulit. Maka perbanyak doa. Karena kita udah bahas bahwa hati itu berada di antara dua jemari Allah. Di antara dua jemari Allah. Perbanyak doa nih. Doa kuatin, doa, doa, doa. Lalu yang kedua, kerjakan perintah dan larangan Allah walaupun berat. Dan kalau memang sudah valid kalau memang sudah valid dari sisi sumber kesohihan dan pemahaman, kerjakan tanpa banyak mikir walaupun berat, asal dengan catatan itu ya, valid dari segi keotentikan dan valid dari segi pemahaman. Emang ini diajarkan oleh Nabi SAW, para sahabat, ulama-ulama kita, ada keterangan dari misalnya Imam Malik, Imam Muhammad Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pokoknya para ulama-ulama klasik kita, udah begitu berat kerjain. Yang membuat hati kita kotor itu karena kita tinggalkan itu semua. Asal valid. Jangan udah semangat kerja ternyata salah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup. Kok hilang ya pertanyaannya? Saya rasa cukup. Makasih banyak ya semuanya karena pertanyaannya hilang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.